بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, yang di mana kita telah sampai kepada firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, sampai pada akhir ayat, yang di mana pada ayat tersebut terdapat gambaran khusyuknya Ibrahim dan Ismail alaihimassalam di dalam menerapkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bina'il Ka'bah, membangun Ka'bah, yang diikutkan di sana dengan sekian doa daripada Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Telah kita baca sebagian daripada apa yang disampaikan oleh Imam Musa'di rahimahullah. Selanjutnya qala wa arina manasikana ay 'allimnaha 'ala wajhi al-ira'ati wal mushahadah liyakun ablagh. Pada firman Allah wa arina manasikana, ikhtalafa, mereka berselisih, ahlu ta'wil atau ahlu qira'ah. Sebagian mereka membaca wa'arna dengan di sukun ro'nya, masyhur yang kita baca sekarang wa'arina. Ya, maknanya ajarilah kami ala wajhil ira'ah wal musyahadah. Ajarilah kami dengan melihat secara langsung dan menyaksikan. Ya, dengan melihat secara langsung dan menyaksikan nusuk-nusuk kami. Ya. Di sini terdapat bahwasanya ad-da'wah, ya, menyampaikan dengan secara langsung lebih mudah untuk diterima, lebih mudah untuk dicerna daripada dengan ucapan. Ya. Di sini Ibrahim dan Ismail meminta untuk disaksikan, untuk dipersaksikan kepada mereka di mana nusuk-nusuk kami. Ya. Adapun nusuk di sini ulama juga berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan nusuk. Yang asal katanya nusuk ini adalah ibadah, ya. Sebagian menyatakan maknanya adalah al-ghusl, yaitu basuhan. Ya. Namun dijelaskan oleh para ulama, al-asl fin nusuki al-ibadah, yaitu sebuah ibadah. Ya, sebagian yang lain menyatakan yang dimaksud dengan nusuk adalah ma'alim al-hajj, yaitu tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah haji. Di sana ada termasuk di antaranya Ka'bah, sekitaran Masjidil Haram, ya, yang termasuk di antaranya ada Safa dan Marwa, kemudian ada Mina, ada Arafah, dan seterusnya, ya, ma'alim al-hajj. Sebagian ulama yang lain menyatakan yang dimaksud dengan nusuk adalah az-zabah, ya, yaitu sembelihan. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Maka maknanya nusuk di sini adalah sembelihanku. Ya. Lantas mana yang lebih tepat? Ya, tidak ada pertentangan antara sekian pendapat tadi, ya, karena semuanya adalah ibadah. Baik itu az-zabah, ya, adalah merupakan ibadah. Begitu juga haji dan ma'alim-ma'alimnya adalah merupakan sebuah ibadah atau rangkaian ibadah. Nah, kita katakan secara umum an-nusuk adalah al-ibadah. Qala wa yuhtamalu an yakuna al-muradu bil manasik. Nah, dijelaskan di sini oleh beliau rahimahullah. Kemungkinan, ya, yang dimaksud dengan manasik di sini adalah a'mal al-hajj kullaha. Semua amalan haji. Ya. Semua amalan haji. Kama yadullu alaihi siyaq wal maqam. Sebagaimana yang ada pada konteks dan posisi mereka pada saat itu. Artinya Ibrahim dan Ismail sedang berdoa, wa arina manasikana. Ini dalam keadaan mereka membangun Ka'bah. Dalam keadaan membangun Ka'bah. Dan Ka'bah adalah termasuk yang paling utama daripada ma'alim al-hajj. Ya. Wa yuhtamalu an yakuna al-murad ma huwa a'am min dhalik. Dan kemungkinan yang dimaksud adalah lebih umum daripada itu. Ya, sebagaimana kami sampaikan tadi, asalnya adalah ibadah. Wa huwa ad-din kulluhu, yaitu semua agama ini. Wal ibadat kulluha, dan semua ibadah. Kama yadullu alaihi umumu lafzi, sebagaimana umumnya lafaz menunjukkan yang demikian. Artinya tidak ada pertentangan antara makna ini dan itu. Qala li anna nusuka at-ta'abbud. Walakin ghuliba 'ala muta'abbidatil hajj taghliban 'urfiyan. Karena kata beliau Imam Syu'bi rahimahullah, nusuk itu adalah ta'abbud. Bentuk sebuah ibadah. Ya. Namun ala sabili taghlib, ya. Dia lebih dicondongkan pada ibadah-ibadah yang terkait dengan haji secara urf, secara kebiasaan, ya, secara adat masyarakat, dia lebih dicondongkan kepada amalan ibadah yang ada pada ibadah-ibadah haji, disebut nusuk. Makanya ketika seseorang akan menunaikan ibadah haji, di sana ada istilah latihan manasik, ya. Anaknya apa itu latihan untuk mengamalkan ibadah haji, bagaimana tata caranya dan seterusnya. Ini secara adat, maklum bahwasanya adat juga diperhitungkan di dalam Islam. Bukan setiap adat dibuang. Adat terkadang diperhitungkan. Oleh karenanya di sana terdapat sebuah kaidah muhimmah. Sebuah kaidah yang amat sangat penting yang disebutkan juga oleh penyusun di dalam qawaid al-fiqhiyah, yaitu al-adah al-muhakkamah. Kebiasaan, adat itu dijadikan hukum. Ya. Dengan syarat tidak menyelisih syara', tidak menyelisihi syariat. Qala fa yakunu hasilu du'aihima yarji'u ila tawfiqi lil ilmi nafi' wal 'amali shalih. Yang kemudian hasil daripada doa mereka, tujuan daripada doa mereka kembali kepada taufik, agar mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan setelahnya untuk beramal dengan amalan yang soleh. Demikian hakikatnya manusia. Ketika mereka mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, ketika mereka belajar tidak lain dan tidak bukan tujuan mereka adalah mendapatkan taufik dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hakikatnya menurunkan agama ini dengan ilmu. Walladhi arsala rasulahu bilhuda. Qala Syekhul Islam, maknanya adalah ilmu nafi' wa dinil haq, dan agama yang benar dikatakan maknanya adalah al-amalus salih, amal yang salih. Dan sebagaimana telah lalu, bahwasanya manusia ini berada di atas kerugian kecuali mereka-mereka yang disibukkan dengan keimanan, amal soleh, saling berwasiat di atas kebenaran dan kesabaran. Ya. Maka keberuntungan ada pada al-amalus soleh, yang dengan itu manusia mendapatkan kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah firmankan, man amila salihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, maka wa huwa mu'min, dia adalah seorang yang beriman. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menjanjikan kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pun akan membalas pahala mereka dengan yang terbaik. Karena apa? Amal soleh yang didasari dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hasil daripada doa mereka untuk mendapatkan itu tadi, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang istimrar, yang terus menerus dilakukan. Qala walamma kana al-'abdu mahma kan la budda an ya'tariyahu at-taqsir. Kemudian barakallahu fikum, ketika manusia ya, bagaimanapun keadaan mereka, maka harus di sana ada taksir, ada ketergelinciran, ada kesalahan, ada sesuatu memang keluar dari tujuan aslinya. Namanya manusia, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua mereka salah dan sebaik-baik daripada mereka adalah yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah syair ya, dikatakan fakullun nasi khata'u, semua manusia ya, tanpa terkecuali salah. Sesempurna apapun, sebangga-bangganya Anda terhadap sosok manusia tersebut, ya, kalau kita mau memperhatikan, namun bukan itu tujuan kita untuk memperhatikan ini kesalahannya di mana lah, yang demikian tidak diperbolehkan. Namun hakikatnya ada salahnya, ada kekurangannya, pasti ada syaitan masuk dari celah-celah yang ada untuk mempengaruhinya. Ini hakikatnya, fukullun nasi khata'u. Tumma khiyaruhum, kemudian yang mulia, yang orang-orang pilihan dari mereka, man yubdi i'tidharu. Siapa yang nampak darinya udzurnya. Artinya ketika salah, i'tadar. Dia minta udzur. Mohon maaf, saya ketika diingatkan salah, saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah khiyarun nas, manusia pilihan. Ya. Ketika dia mudah untuk menyampaikan i'tidhar. bukan merasa sombong, ya, karena sombong adalah sifatnya syaitan, ya, sifatnya asyaitan. Ketika mereka diusir dari surga karena sebab kesombongannya, syaitan diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sifat manusia aslinya tidak begitu. Maka khiyaruhum man yubdi' dzaru. Siapa yang nampak darinya uzur, ya, minta uzur atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Qala wa yahtaju ila taubati. Kemudian manusia pun butuh untuk bertaubat. Qala, kemudian mereka berdua berkata, wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah taubat kepada kami, karena sesungguhnya engkau adalah At-Tawwab Ar-Rahim. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha memberikan taubat dan maha penyayang. Ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah adalah Ar-Rahmah. Di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah At-Tawwab Ar-Rahim. At-Tawwab adalah yang maha menerima taubat, yang terdapat padanya sifat iqbalu taubah, yang menerima taubat. Ya. Maka manusia barakallahu fikum sehebat-hebatnya, mereka pasti ada kesalahan, dan sebaik-baik dari mereka adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas para anbiya, ya, masih mau bertaubat. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam dikatakan dalam seharinya istighfar lebih dari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Sekelas anbiya, dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang dihapus oleh Allah. Ma'sum, ya. Para anbiya ma'sum, namun mereka tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbana wab'ath fihim, rabbana wab'ath fihim ay fi dhurriyyatina rasulan minhum liyakuna arfa' lidarajatihima waliyanqadu lahu walira'rifuhu haqiqatal ma'rifah. Kemudian doa selanjutnya, nah, ini kita berada pada rangkaian doa Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Wahai Rabb kami, ya, utuslah di tengah-tengah mereka, yaitu maksudnya pada anak keturunan kami, seorang rasul dari mereka. Dengan tujuan apa? Yang pertama, seorang rasul tersebut lebih tinggi derajatnya daripada Ibrahim dan Ismail. Coba lihat barakallahu fikum. Kalau kita mau merenungkan seorang bapak, ya, kita ibaratkan seorang bapak, karena yang muncul setelahnya adalah anak keturunan daripada Ibrahim dan Ismail. Seharusnya seorang bapak ini mengharapkan anaknya jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan bapaknya. Ya. Dan ini adalah sunnatullah. Bapak tidak ingin anaknya terjerumus sebagaimana apa yang terjerumus pada bapaknya. Ketika bapaknya mungkin mampu menghafal satu juz, ketika bapaknya mampu menghafal dua juz, tiga juz, atau lima juz paling banyak, ya, barangkali ngafalnya sudah usia besar, maka bapak bagaimana caranya anaknya bisa menyelesaikan Al-Quran. Pun begitu juga as-sunnah. Begitu juga ilmu-ilmu. Ketika sang bapak ya, tidak diberikan kesempatan untuk bisa belajar ilmu syar'i, tidak diberikan kesempatan untuk mondok sebagaimana anak-anaknya, maka bapak akan mengerahkan seluruh tenaganya, akan mengerahkan seluruh upayanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi anaknya. Berapapun akan dia keluarkan, dari manapun uang itu, selama itu halal, maka akan diberikan oleh sang bapak kepada anak-anak mereka. Maka di sini terdapat isyarat ya, tulusnya kecintaan walidain terhadap anak-anaknya dan anak keturunannya. Bukan hanya anak sebetulnya ya, anak keturunan terus itu yang diperhatikan. Kalau kita mau merenung kembali, kakek kita jauh lebih cinta kepada kita daripada kepada orang tua kita. Maka dari itu Ibrahim mendoakan pada momen tersebut, beliau serta Ismail mendoakan anak keturunan mereka. Dan banyak lagi doa-doa Ibrahim yang menunjukkan perhatian terhadap anak-anak mereka. Termasuk diantaranya, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Maka ini hakikatnya barakallahu fikum. Maka ibaratnya cinta orang tua ini luar biasa terhadap anaknya, dan tidak demikian anak kepada orang tua. Tidak demikian. Walaupun seharusnya seorang anak mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memberikan apa yang diharapkan oleh orang tuanya, dan dijanjikan pahala bagi anak-anak ketika mereka berusaha untuk membuat orang tuanya senang, membuat mereka tertawa, sebagaimana pada sekian hadis yang sudah kita pelajari di dalam Al-Adabul Mufrad. Seorang yang akan berjihad membuat orang tuanya menangis, kata Rasulullah, irji ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kepada mereka berdua, ya, buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau membuat mereka berdua menangis. Begitu juga Allah berfirman, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, tundukkanlah sayapmu, ya, makna sayap itu makna rahmah, ya, tundukkanlah dirimu, ya, ini adalah penundukan dirimu terhadap orang tua, bagian daripada rahmah. Dikatakan oleh Urwah bin Zubair, maknanya la tamtani' min syai'in ahibbah, jangan pernah engkau menolak sesuatu yang dicintai dan disukai oleh kedua orang tuamu. Naam. Qala liyanqadu lahu, yaitu untuk menolongnya, liyarifu haqiqatal ma'rifah, dan juga untuk seorang rasul tersebut mengetahui betul-betul ya, yatlu alaihim ayatik, dan membaca kepada mereka ayat-ayatmu, menyampaikan qala Allah, menyampaikan apa yang harus dilakukan bagi umatnya, lafzan wa hifzan wa tahfizan, baik itu secara lafaz atau secara menghafal atau memeliharanya, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah. Makna itu secara makna, itu memahamkan makna alkitab wal hikmah, min ma'anil hikmah adalah sunnah. Ya. Ini doa Ibrahim dan dikabulkan, subhanallah, dikabulkan oleh Allah, diutuslah di sana nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Dengan apa? Qala bitarbiyati ala al-a'mal as-salihah, yaitu menyucikan mereka dengan terus ditarbiyah di atas amal soleh. Nah, maka di sini terdapat pentingnya tarbiyah, pentingnya pendidikan kepada anak-anak cucu kita, ya, kepada generasi setelah kita. Artinya bukan fadhi, ya, ketika mereka para asatidah duduk bermusyawarah terus untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik bagi anak-anak mereka, bagi santri-santri mereka. Karena memang penting sekali yang namanya tarbiyah ini adalah perkara yang menyucikan mereka. Wattabarri minal amali raddiyah, dan dia terhindarkan, ya, dari amalan-amalan yang tertolak. Allati la tazku an-nufus ma'aha, yang tidak dapat menyucikan hati ketika seseorang melakukan amalan-amalan yang tertolak, amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari syariat ini. Nah, di sini terdapat tercelanya apa? Bid'ah muhdatsat. Terdapat tercelanya bid'ah muhdatsat, amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Qala innaka anta al-aziz al-hakim. Ya. Sesungguhnya engkau Maha Al-Aziz dan Al-Hakim, ya. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di sini syariat untuk kita menggunakan nama Allah sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa Ibrahim ada beberapa perantara yang digunakan, di antaranya innaka anta tawwab ar-rahim, kemudian innaka anta al-aziz al-hakim, ya. Al-aziz yaitu kuwah, itu kekuatan, dikatakan syadidul qawi, ya, kekuatan yang betul-betul kuat, dikatakan al-aziz, al-izzah, diambil dari kata al-izzah, yang dapat menguasai sesuatu. Ini hukum asalnya. Al-izzah maknanya adalah al-quwwah wa syiddah wal ghalabah. Ini makna al-izzah. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya kembali kepada tiga makna, dan semuanya kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bi makna imtina. Apa maksudnya imtina? Yaitu menghalangi dharar yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada seorang makhluk pun yang dapat memadharatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian izzah pun juga terdapat di sana bi makna al-qahr, yaitu al-ghalabah, menguasai, ya. Menguasai sesuatu, ya. Dan ini yang paling banyak digunakan. Dan semuanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah quwwah. Ya. Yang ketiga adalah quwwah dan salabah, yaitu kekuatan dan betul-betul kokoh ibarat batu, ya. Ibarat batu. Diperkuat di dalam sebuah syair yang di mana menyatakan ard azaza atau ard azazu lisulbati syadidah, yaitu sebuah dataran bumi yang azaz, maknanya azaz yaitu kokoh. Kenapa lisulbati syadidah? Karena kekokohan yang amat sangat, ya, sebagaimana batu, kuatnya tersebut sebagaimana batu, ya. Maka ini adalah makna daripada al-aziz. Begitu juga al-hakim. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang diambil darinya sifat al-hikmah. Diambil darinya sifat al-hikmah. Qala ay al-qahiru li kulli syai'in alladhi la yamtani' ala quwwatihi syai'. Sebagaimana telah lalu maknanya yaitu al-qahir, yaitu yang menguasai segala sesuatu. Alladzi la yamtani' ala quwwatihi, tidak ada yang menghalangi kekuatannya sesuatu apapun di bumi ini. Al-hakim alladzi yadha'ul asya' mawadhi'aha. Ini makna al-hikmah. Ya, al-hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Oleh karenanya terkadang syiddah dibutuhkan dan itu tidak bertentangan sama sekali dengan al-hikmah. Rasulullah SAW terkadang tegas. Rasulullah terkadang marah. Sebagaimana telah lalu kami sampaikan bagaimana marahnya Rasulullah ketika ada seseorang yang terlambat dalam sholatul qadat, dalam sholat subuh, karena sebab dipanjangkannya sholat. Ya. Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah mau'idhahnya dalam keadaan marah. Yang kata Abu Mas'ud, aku tidak pernah melihat marahnya Rasulullah melebihi itu. Begitu juga kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Pada sekian keadaan Rasulullah SAW marah. Dan itu tidak menafikan apa? Al-hikmah. Al-hikmah terkadang ketika konsekuensinya harus dengan ketegasan, maka ditegasi. Ya. Ketika al-hikmah tersebut berkonsekuensi harus kita bersikap ar-rifq wal-lin, maka dilakukan ar-rifq wal-lin. Nah, ini maratib ingkarul munkar diantaranya dengan tangan. Dengan tangan yang jelas ini akan dianggap jelek oleh semua pihak. Ya. Namun ketika dia punya wewenang, punya, maka falabas. Atau dengan lisan, ya, dengan cara yang baik. Ya. Ala kulli hal, artinya hikmah adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan ini adalah diantara sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat al-hikmah, yang kemudian diantara nama Allah adalah al-hakim. Namun sekali lagi barakallahu fikum, ada terkadang pada beberapa sifat yang di sana ada ishtirak, ya, antara sifat Allah dengan makhluknya. Seperti hikmah, manusia pun dituntut untuk bersikap hikmah. Ya. Seperti izzah, ya, manusia pun juga terkadang dituntut untuk punya izzah, punya kemuliaan, punya kekuatan di hadapan orang lain. Namun sekali lagi, ya, bukan berarti di sana ahlus sunnah wal jamaah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Sifat manusia amat sangat kekurangan. Sifat Allah Azza wa Jal adalah sifat yang maha sempurna. Tidak ada sifat yang melebihi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa bi'izzatika wa hikmatik ib'ath fihim hadzal rasul. Maknanya dengan izzahmu ya Allah dan hikmahmu, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Maka di antara hikmah Allah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus rasulnya. Ini pun asar daripada rahmah. Ya, dampak daripada kasih sayang Allah kepada makhluknya. Qala fastajaba Allah lahuma fab'atha Allah hadha ar-rasul al-karim alladhi rahima Allah bihi dhurriyyatuhuma khassa wa sa'iril khalqi 'amah. Maka Allah pun mengabulkan doa mereka, yang kemudian Allah mengutus rasul yang mulia ini, yang Allah ketika mengutusnya sebagai bentuk kasih sayang Allah, ya, dengan diutusnya seorang nabi, yaitu nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Di sini dengan diutusnya nabi tersebut, maka Allah menyayangi anak keturunan Ibrahim dan Ismail secara khusus dan seluruh makhluk secara umum. Walihada qala alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Ya. Hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani dengan adanya penguat, ya, dengan adanya penguat. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Shamit, yang di mana nabi menyatakan, ana da'watu abi Ibrahim, aku merupakan hasil daripada doa bapakku Ibrahim. Ya. Nabi Muhammad merupakan hasil doa daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dilanjutkan, nah ini potongan kelanjutan daripada hadis ini, wa kana akhir man busyira bi Isa Maryam, dan yang terakhir diberikan kabar gembira tentang diriku adalah Isa ibnu Maryam. Khulasahnya barakallahu fikum, di dalam sekian rangkaian ayat ini di sana terdapat beberapa poin fawaid yang penting. Di antaranya yang pertama, bagaimana kekuatan iman daripada Ibrahim dan putranya Ismail alaihimassalam. Begitu juga kuatnya tawakal mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk membangun Ka'bah, dengan tulus mereka lakukan itu seraya meminta kepada Allah agar diterima apa yang mereka lakukan. Kemudian di sini juga terdapat apa yang seharusnya kita contoh semuanya, kita semua, ya, daripada keimanan Ibrahim dan juga Ismail, serta bagaimana mereka mentarbiyah anak keturunan mereka. Dari awalnya mereka sudah berdoa. Sebelum ada anak cucu mereka, mereka pun berdoa kepada Allah. Belum ada anak keturunan Ismail pada saat itu dan Ibrahim, namun mereka berdoa. Ini adalah bentuk daripada tarbiyah, karena doa merupakan senjata kita. Mereka mendoakan anak keturunan mereka agar diberikan pendidikan yang baik, yang dengannya mereka menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga terdapat betapa kuatnya manusia, betapa cerdasnya manusia. Jika bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan bisa apa-apa. Sekelas Nabi Ibrahim dan Ismail masih berdoa, masih mengharapkan taufik dari Allah, masih mengharapkan hidayah, masih mengharapkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan kita? Nah, kita tidak ada apa-apanya dengan mereka, para anbiya. Maka manusia ini lemah, manusia ini fakir, manusia ini miskin, ya, tidak punya apa-apa. Sekaya apapun dia, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun rumahnya, ya, setinggi-tingginya ilmu yang ia miliki, jika bukan karena Allah yang memberikan hidayah, jika bukan karena Allah yang memberikan taufik kepadanya, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga terdapat betapa pentingnya peranan doa bagi seorang mukmin. Betapa pentingnya peranan doa bagi seorang mukmin. Sekian di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang doa-doa para anbiya. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kita sekian doa, ya. yang hakikatnya ini adalah merupakan perintah Allah ketika menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya. Kemudian di sini terdapat isyarat ya, di dalam rangkaian doa daripada Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam, terdapat isyarat bahwasannya hidayah itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwasannya hidayah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari firman Allah, waja'alna muslimaini laka, dan jadikanlah kami berdua ini sebagai orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ya. Menunjukkan bahwasannya hidayah ini ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika ingin mendoakan pamannya Abu Talib, la astaghfirannak, aku akan memintakan ampun kepadamu. Diminta oleh Rasulullah SAW, yang pada akhirnya Abu Talib menolak. Ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah sebuah kalimat yang akan kami sampaikan sebagai hujjah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Talib pun menolak dan meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Kata Rasul, astaghfirannak, aku akan memintakan ampun. Ya. Maka Allah pun berfirman, makana lin nabi an yastaghfir lil musyrikin walau kana ulil qurba, sampai pada akhir ayat. Tidak seharusnya bagi nabi memintakan ampun kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Ya. Maka al-hidayah biadillah, ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga terdapat bahwasannya nusuk perkaranya adalah tauqifiyah, berhenti dengan adanya dalil. Dari mana kita ambil? Dari doa mereka, wa arina manasikana, tunjukilah nusuk-nusuk kami, baik itu secara umum maupun secara khusus. Ya, secara umum yaitu ibadah secara umum tauqifiyah, berhenti dengan adanya dalil. Ja'ada, maka tidak disyariatkan. Begitu juga amalan haji. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana jelaskan dalam hadis Jabir pernah menyatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku nusuk-nusuk kalian, la'alli la arakum ba'da ami hadha, barangkali saya tidak akan terlihat, aku tidak akan melihat kalian setelah tahun ini. Fi'lan, pasalnya setelah itu Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sana Rasulullah berusaha untuk menunjukkan tata cara ibadah haji yang tepat, yang benar sebelum Rasulullah SAW wafat. Ya. Alhamdulillah telah disampaikan dan dicontohkan dan diriwayatkan tentang tata cara ibadah haji Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan di sini juga terdapat fadilah daripada at-taubah. Ya, fadilah daripada at-taubah, dan termasuk bagian daripada taubah yang terbesar adalah taubatnya seseorang daripada kekufuran. Masuk pada deretan yang terdepan ketika dia menyekutukan Allah. Kemudian taubat dari seluruh dosa, utamanya kabair adzunub, dosa-dosa besar. Kemudian keumuman sagair dan keumuman maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk juga di antara taubat adalah taubatnya kita karena tidak melakukan hal-hal yang sunnah atau mustahabat. Apakah berdosa? Tidak. Namun ini kamal, kesempurnaan. Ketika kita meminta ampun kepada Allah karena kita meninggalkan sunan rawatib misalnya, karena kita biasa melakukan qiyamul lail kemudian kita tinggalkan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ala wajhil kamal, ya, kesempurnaan. Dan secara umum bertaubat dari berbagai macam jenis dosa dan kesalahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman sehingga kalian mendapatkan keberhasilan. Kemudian di sini juga terdapat bagaimana takutnya Ibrahim dan Ismail terhadap apa yang akan terjadi pada umat setelahnya, pada generasi setelahnya. Betul-betul takut beliau sehingga pada kesempatan itu, karena itu adalah ibadah yang dia lakukan membangun Ka'bah, saling ta'awun alal birri wa taqwa dalam membangun perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu Baitullah. Beliau menjadikan kesempatan itu untuk khusyuk di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan kepada anak keturunannya kebaikan, diutus kepada mereka seorang rasul. Ya, ini karena takutnya beliau atas penyimpangan-penyimpangan dari anak keturunan Ibrahim dan Ismail alaihima assalam. Kemudian di sini juga terdapat isyarat, ya, hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Ya, di antaranya adalah menjelaskan kepada manusia tentang ayat-ayat yang datangnya dari Allah, mengajarkan kepada mereka kebaikan, memberikan kepada mereka peringatan-peringatan yang merusak mereka. Ya, ini adalah di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Ya, di dalam sebuah hadis, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli, sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku, illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu lahum khairan lahum. Maka seharusnya baginya untuk menunjukkan umatnya apa yang ia ketahui bagi umatnya sebagai hal yang baik. Wa yundhiruhum ma ya'lamuhu syarran lahum, dan memperingatkan apa yang ia ketahui daripada kejelekan-kejelekan bagi umatnya. Kemudian yang terakhir di dalam rangkaian ayat ini terdapat penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim Al-Aziz, begitu juga Tawwab Ar-Rahim, ya. Begitu juga diambil dari nama-nama tersebut sifat yang menjadi konsekuensi daripada nama tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah naktafi bihadal qadar. Kita lanjutkan sisa daripada ayat pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.